hati kota gamang. De ulah hadir urang tak pandang. Jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang. Kalimpanan mata maharos sayang. Kayu nana dia sandari kudian hari sasalan tibo turukan saja kandaran tuo rilakan denai rang biasa andia juo nan kata se. Jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang. Kalimpanan mata maharos sayang.